Setahun telah berlalu, lama tak bertemu dengan idaman hati yang kini telah pergi. Setahun sejak itu aku selalu menanti, bilakah kan berjumpa lagi. Apakah gerangan kesalahanku, aku ditinggal diri. Hati selalu tanya kemana dan mengapa. Setahun telah berlalu, lama tak bertemu dengan idaman hati yang kini telah pergi. Setahun sejak itu aku selalu menanti, bilakah kan berjumpa lagi.